terjadi hanya karena cinta, cinta. Selalu teringat dirimu di setiap waktu. Semua karena cinta, cinta. Ku ingin kau selalu ada untukku. Ku ingin kita kan selalu bersama. Cinta ini begitu indah. Ini begitu dalam di hatiku. Jangan sampai tersakiti. Cinta ingin selalu ku jaga. Cinta ini anugerah yang terindah. Ku ingin bahagia dengan cinta. Ku selalu teringat dirimu di setiap waktu. Cinta, cinta. Ku ingin kau selalu ada untukku, ada untukku. Ku ingin kita kan selalu bersama, bersama. Cinta ini begitu indah. Ini begitu dalam di hatiku. Sampai tersakiti. Cinta ingin selalu ku jaga. Cinta ini anugerah yang terindah. Ku ingin bahagia dengan cinta. Apa yang ku rasa takkan pernah salah. Karena cinta. Dan kita sahabatan. Tapi Rasha gak pengen kalian semua tahu. Kamu harusnya jelasin ke kita dari awal. Terus gimana sekarang? Aku butuh ngomong sama kamu dulu. Butuh waktu sama kamu. Kelvin semua beritahu. Kau pasti sembuh kok.